satu malam gelap, sedang hujan dan tak kunjung reda. Bersemi satu kenangan di antara dua hati, melebur menjadi satu dengan lihat.